hatiko tagamang de ulah hadir urang tak pandang jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang kalimpanan mata maharos saya. Jauh mata.